إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله من النار مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Dalam bab yang kedua ini dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yaitu bab taubat, telah kita pelajari tentang syarat-syarat daripada taubat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa syarat daripada taubat yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua an-nadam, menyesal telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Yang ketiga berhenti daripada perbuatan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang keempat berazam, bertekad untuk tidak akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut kembali. Dan apabila kaitannya dengan sesama hamba, maka di situ harus mengembalikan mazlamah, mengembalikan bentuk-bentuk kezaliman yang telah dilakukannya. Apabila bentuk kezaliman tersebut adalah harta, maka dikembalikan harta. Kalau bentuk kezaliman itu adalah yakni kedzaliman gangguan secara fisik, maka minta kehalalannya, ataupun mungkin dengan diberikan kisos, diperlakukan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Dan apabila bentuknya adalah kehormatan, maka minta pemaafannya. Kemudian yang kelima, syarat daripada taubat adalah dilakukannya taubat tersebut pada masa dan waktu yang masih diterima taubat padanya. Dan masa dan waktu diterima taubat adalah di saat seseorang masih hidup dan nyawa belum sampai dalam tenggorokan, sebagaimana nanti akan ada hadisnya. Dan yang kedua, di saat matahari belum terbit dari arah tenggelamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian ringkasan daripada apa yang telah kita pelajari pada dua pertemuan sebelumnya. Dan kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini, dan merupakan hadis yang ke-13 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-13 dan ke-14 ini maknanya mirip, sehingga kita baca dua hadis tersebut. Biidznillah. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh diriku meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal dan bertobat kepadanya pada setiap hari lebih dari 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya, mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadamu, dalam sehari lebih dari 70 kali. Tidak hanya 70 kali, lebih daripada 70 kali. Adapun hadis yang ke-14 Anil Aghar Ibni Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiru, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Rawahu Muslim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya telah diampuni semuanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam sehari 100 kali. Maka ini tentunya merupakan bimbingan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya yang menjadikan beliau sebagai teladannya, untuk kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan setiap harinya, yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya taubat itu merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tubu ilallah, bertobatlah kalian wahai manusia kepada Allah. Sesuatu yang diperintahkan di dalam agama ini oleh Rasulullah ataupun oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayatnya Al-Qur'an, maka memberikan faedah wajibnya perkara tersebut. Ini al-ashl. Hukum asal daripada perintah adalah al-wujub. Al-ashl amr yaqtadil wujub. Setiap perintah itu memberikan konsekuensi kewajiban. Tubu ilallah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Maka jika seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia kerjakan, berarti dengan itu dia telah melakukan yang pertama, imtithal amrillahi wa rasulih, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sehingga di saat seseorang bertobat kepada Allah, dia telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dalam pelaksanaan perintah itu terkandung kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat hanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, kita telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah dalam setiap harinya 100 kali. Beristighfar, memohon ampun, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, 100 kali. Lebih daripada 70, dan di dalam riwayat yang lain 100 kali. Dan tentunya taubat harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, disadari dengan sepenuhnya dalam hatinya. terpenuhi padanya syarat-syarat yang telah disebutkan. Adapun seseorang yang dia sekedar mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dalam keadaan lisannya mengucapkan demikian tetapi hatinya tidak sinkron, hatinya dalam keadaan lalai, atau bahkan masih ada niatan-niatan di dalam hatinya untuk kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, maka yang seperti ini belum teranggap sebagai orang-orang yang bertobat. Allah menyatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus terhadap perbuatan yang mereka kerjakan dalam keadaan mereka tahu itu adalah perbuatan dosa. Orang yang demikian keadaannya, maka tidaklah bermanfaat yang dia ucapkan. Berbeda dengan orang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia bertobat dengan yang sebenarnya, dia mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah Azza wa Jal, dia berazam, bertekad tidak akan mengulanginya, tetapi kemudian terkalahkan dengan nafsunya, terjatuh lagi, maka dia bertobat kembali, terjatuh lagi, bertobat kembali, tetapi setiap kali tobat dalam hatinya harus ada keinginan-keinginan tersebut. Memang manusia tempat salah dan dosa. Ya. Rasulullah menyatakan kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu penuh dengan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Allah juga menyatakan di dalam hadis qudsi, Yabna Adam, innakum tuqti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Wahai anak Adam, kalian itu melakukan dosa demi dosa siang malam. Demikian ya, kita sifat kita memang demikian. Setiap hari siang malam melakukan dosa. Baik dosa yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, ya. Tak terhitung jumlahnya dalam setiap hari kita lakukan. Allah menyatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruh. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita jemu untuk senantiasa mengucapkan kalimat istighfar dan juga senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbuatan-perbuatan dosa terkadang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan dosa tersebut adalah dosa-dosa yang terang benderang merupakan dosa. Maka yang seperti ini memang dia perbuatan dosa dan mungkin juga dosa besar, akan tetapi ini lebih ringan dibanding orang-orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia menyelimutinya, menyelubunginya dengan sesuatu seolah-olah itu adalah perbuatan yang bukan dosa. Sehingga perkara ini menjadi perkara petaka yang besar. Apa maksudnya? Orang melakukan maksiat, tetapi dia sebut dengan sebutan selain daripada kemaksiatan. Dia melakukan maksiat tetapi tidak dengan apa istilahnya, dia membuat-buat cara untuk orang memandangnya bukan sebagai kemaksiatan. Semisal contoh orang yang melakukan bai'ul 'inah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya orang yang melakukan bai'ul 'inah ini dan melakukan beberapa keterangan-keterangan yang lain dari dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kerendahan kepadanya. Idza tabayya'tum bil 'inah wa aqadtum aznabal baqar, dan seterusnya hadisnya cukup panjang. Apabila kalian sudah mulai jual beli dengan cara inah, ini adalah jual beli dengan cara riba, akan tetapi tidak dengan secara terang-terangan bentuknya itu riba. Seseorang misalnya pinjam uang 1 juta, ya nanti kembalinya 1 juta 200 ribu. riba jelas, ya kan? Setiap orang akan tahu ini riba rentenir. Tetapi dia tidak demikian. Dia memasukkan pada istilahnya pinjam meminjam itu atau hutang piutang tersebut dengan sesuatu untuk seolah-olah menjadi jual beli. Padahal hakikatnya itu adalah hutang piutang. Barangnya itu hanya sekedar formalitas saja. Seseorang butuh uang 1 juta, ya kan? Nah, kemudian dia datang kepada orang yang punya harta. Kemudian dia menyampaikan hajatnya 1 juta tersebut. Kemudian dia katakan kepada si orang kaya ini yang berharta tadi, saya butuh uang 1 juta, bisa dipinjamkan atau tidak? Nanti saya berani mengembalikan 1.200.000. Maka si orang kaya tadi mengatakan, jangan, ya seperti itu riba, tidak boleh. Lantas bagaimana? Begini saja, ya, saya ini ada barang, barang ini kamu beli. Loh, bagaimana saya membeli barang kamu? Saya tidak punya. Saya kesini datang untuk pinjam uang, tidak punya harta. Gampang saja masalahnya. Ini barang saya ini, ya barang terserah apa bentuknya, mungkin lemari, mungkin ini, mungkin itu. Mungkin barang ini, ya barang cuma ditunjukkan saja, tidak pernah berpindah dari tempatnya dia barang ini. Karena sekedar formalitas. Barang ini saya jual kepada kamu, hanya 1.200.000. Secara kredit diangsur. Oh gitu, ya. Kemudian setelah itu barang kamu ini tak jual, tak beli kembali. Orang yang kaya tadi yang minjami tadi, saya beli kembali barang kamu ini dengan harga 1 juta kontan. Dapat kan 1 juta? Surahnya, gambarannya adalah jual beli. Akan tetapi hakikatnya adalah riba. Barang tidak berpindah, ya. Orang tadi datang minta pinjam uang, ya. Kalau pinjam langsung begitu dapat 1 juta kemudian dikembalikan 1.200.000, namanya riba. Nah, ini sekarang jual beli bentuknya. Dimasukkan satu barang di situ untuk kemudian setelah itu statusnya sama. Dia pulang membawa 1 juta, ya, kemudian dia harus mengembalikan cicilan tadi, ya. 1.200.000. Ini yang disebut dengan bai'ul ina. Maka yang seperti ini jauh lebih besar perkaranya daripada yang perkara tadi, terang-terangan riba. Karena ini orang melakukan dalam keadaan dia merasa bahwa ini perbuatan baik, tidak ada masalah, ini jual beli, ya. Sehingga seseorang yang merasa melakukan seperti itu, dia tidak akan bertobat. Tobat dari apa? Tidak berbuat salah kok bertobat. Berbeda dengan yang tadi, saya melakukan dosa ini riba ini, saya astagfirullahaladzim, ya. Dosanya besar, tetapi yang kedua ini justru dosa dan bahayanya juga lebih parah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula seseorang datang kepada seorang wanita mau ngajak berzina. Dia mengatakan zina ini haram, enggak boleh. Kalau mau begini saja, kita datangkan seseorang menjadi wali, ya. Kemudian nanti kita nikah selama 1 pekan. Nikah selama 1 bulan. Apa namanya ini? Nikah mu'ah. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dosanya sangat besar sekali. Lebih besar daripada zina itu sendiri. Orang yang berzina dia merasa itu berdosa. Tetapi orang yang melakukan ini dia merasa beribadah kepada Allah. Ya, na'udzubillah. Menolong. Berbahaya. Jadi ini perkaranya jauh lebih besar kaum muslimin. Dosanya lebih besar, bahayanya lebih besar. Karena kerusakan dan dampak yang dihasilkan besar. Nikah mut'ah. Al-muhim, ya, segala perkara yang dosa-dosa, ya, yang istilahnya dibungkus dengan bahasa-bahasa apapun, maka dilihat hakikatnya. Ya, karena hukum itu alal haqiqah, la alal tasmiyat, la alal musamma, musammiyat. Dilihat dari hakikatnya, bukan pada penamaannya. Jadi demikian, ya, apa yang bisa disebutkan daripada hadis Kemudian dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah dalil bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat gigih dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang ibadahnya beliau di malam hari qiyamul lail. Walaupun beliau tetap ya, beliau tetap tidur di awal malam untuk kemudian bangun nanti di pertengahan malam kemudian melakukan sholat tahajud pertengahan malam. Kalau kita sekarang ini pertengahan malam jam berapa kira-kira? Pertengahan malam itu semenjak gelapnya matahari sampai terbitnya matahari, terbit fajar itu kemudian dibagi separuhnya, itu pertengahan malam. Ketemunya jam berapa kira-kira? Jam 11, 12, 12, 00. Ya. Anggap demikian. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sekitar jam-jam itu, ya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Berdirilah di tengah malam kecuali sedikit, ya, untuk tidur. Separuhnya atau tambah sedikit atau kurang sedikit. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau dalam ibadah beliau. Sampai subuh, menjelang subuh, sampai kaki-kaki beliau bengkak, berdarah, bengkak, ya. Tatapat taqodamat mintulil qiyam, kata Aisyah. Sampai bengkak-bengkak kaki beliau karena sangat panjang dan sangat lamanya berdiri. Kalau sudah berdiri sholat seperti seonggok kayu sudah diam begitu. Hanya terkadang terdengar suara beliau merintih, menangis begitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, limadza fa'ata hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhakr. Wahai Rasul, kenapa engkau melakukan ini? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Maka Rasul menjawab, apala aku na'budan syakur, ya Aisyah, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur dengan itu? Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat giat dalam beribadah. Hanya saja tetap mempertimbangkan daripada hak-hak yang lain. Hak keluarga beliau tetap beliau tunaikan. Hak istri tetap beliau tunaikan. Hak badan beliau juga beliau tunaikan. Tetap istirahat. Siang harinya terkadang puasa, terkadang juga tidak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat ada seseorang atau tiga orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan di situ kemudian ditemui oleh Aisyah bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, maka Aisyah sebutkan apa yang dia ketahui tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Sehingga tiga orang sahabat ini radhiyallahu anhum merasa amalan-amalan Rasul mereka masih bisa lebih daripada itu. Yang satu mengatakan kalau begitu, ya, ya Rasul wajar seperti itu karena beliau seorang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Adapun kita tidak ada jaminan, maka kita harus lebih daripada Rasul. Itu kesimpulan tiga orang tadi. Padahal itu sudah luar biasa kan ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat. Tapi ini para sahabat semangatnya yang luar biasa mengatakan kita harus lebih dari Rasul. Karena kalau kita tidak ada jaminan ini, yang satu mengatakan, kalau begitu aku akan ia mulai sepanjang malam, tidak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari, tidak akan ada yang lowong, tidak ada satu hari pun yang kemudian tidak dipuasai, berpuasa terus setiap siangnya. Yang ketiga lebih lagi, aku akan ibadah siang dan malam dan tidak akan menikah. Saya tidak akan menikahi seorang wanita. Kenapa? Karena kalau menikah dengan seorang wanita nanti repot mencari nafkah. Ya, harus bekerja, apalagi punya anak dan sebagainya. Tersibukkan dengan dunia, saya tidak mau. Saya ingin ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari setiap malamnya. Tiga orang tadi mengatakan demikian, terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW keluar kemudian mengatakan, apakah kalian tadi yang mengatakan demikian, demikian, dan demikian, demikian? Maka beliau mengatakan, sungguh demi Allah bahwa aku adalah orang yang paling mengenal Allah, paling takut kepadanya, paling bertakwa. Ini memberikan pendidikan, bukan dalam rangka sombong, ini saya ini begini-begini, bukan ya. Memberikan pendidikan kepada para sahabat beliau. Sedangkan diriku, walaupun sudah yang paling-paling tadi, aku tetap yang mulai dan juga aku tidur. Aku tetap berpuasa, tetapi juga terkadang tidak. Dan aku juga menikahi para wanita. Beliau mengatakan, Waman rogi ba'an sunnah islam ini. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau kita mengurang-uranginya, ya, mengurang-urangi, berarti kita nanti otomatis akan menyepelekan daripada ibadah-ibadah. Kalau kita menambah-nambahinya, itu kita juga menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Jalan yang terbaik adalah ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bisa kita ambil faedah daripada hadis ini, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang yang mengajarkan kebaikan kepada umat ini dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Dan sepantasnya demikian, setiap daripada mu'alimun nas al khair, setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, sepantasnya dia menjadi orang yang terdepan di dalam memberikan contoh kepada umat. Jangan hanya bisa berbicara saja, tetapi tidak tampak kepada kehidupan dia sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya ayuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilallah wa astaghfirullah fi kulli yawm li ahmar. Wahai manusia, bertobat kalian kepada Allah. Sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jadi di saat kemudian mengajarkan ilmu, ilmu tersebut juga dipraktikkan, ilmu tersebut juga dijalankan, yang dengan itu akan lebih menghunjam dan akan mengena pada hati-hati manusia. Dan itu merupakan rahasia kenapa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses. Dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena dakwah beliau tidak hanya sekedar teoritis tetapi juga praktik. Disampaikan ilmu dan dijalankan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk daripada kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepantasnya bagi setiap du'at ilallah, da'i-da'i ilallah, untuk berkutwah, menjadikan uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Janganlah seseorang mengajak kepada sesuatu sedangkan dia sendiri tidak menjalaninya. Janganlah seseorang melarang dari sesuatu sedangkan dia sendiri belepotan dengannya, melakukan berbagai macam maksiat-maksiat, padahal dia melarang. Lata ngantul filwata tiyamitla wa'arun alaika idam ta'al ta'adzim. Jangan kau melarang sesuatu sedangkan kamu justru melakukannya. Sungguh aibnya begitu sangat besar jika kamu melakukan hal tersebut. Demikian dua hadis, gambaran daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Beliau senantiasa bertobat kepada, istighfar kepadanya. Dan sesuatu yang paling menyelamatkan seseorang dari azab Allah adalah ini, senantiasa mengingat Allah, zikir kepada Allah, dan istighfar kepadanya, memohon ampun kepadanya. Perkara yang akan membawa kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dia, terkhusus di akhirat nanti, adalah di saat dia jumpai di dalam lembaran-lembaran catatan amalannya istighfaran katsiran, banyak kalimat istighfar. Karena setiap yang kita ucapkan ini tercatat. Ya. Istighfar kita setiap hari itu sebanyak apapun, jangan khawatir ada yang terselip, enggak ada. Ya, malaikat di kanan kiri kita senantiasa mencatat. Malaikatu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Dicatat oleh dua malaikat senantiasa. Maka beruntung bagi seseorang yang kemudian mendapati di dalam catatan amalnya dia senantiasa dalam setiap seharinya istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sendiri sudah amal kebaikan. Istighfarnya itu sendiri sudah amal kebaikan. Belum lagi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka itu merupakan keutamaan di atas keutamaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Pertanyaan terkait dengan materi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang berkenaan dengan masalah muamalah, ya satu-satunya adalah bergerak di bidang keuangan, yaitu dunia perbankan. Kalau uang konvensional, mungkin kita sudah tidak dilakukan lagi seperti itu hakikatnya. Kemudian sekarang kan lagi ramai muncul, bahkan terus bertumbuh mengenai bank syariah. Awal-awalnya dulu bank muamalat, kemudian lagi mengatakan apa itu bank muamalat, konvoy, gitu terus. Nah ini mengenai, walaupun saya belum pernah berkecimpung bagaimana transaksinya dalam bank syariah ini, yang kita mengambil daripada hakikat dasarnya bank syariah ini. Bagaimana hukumnya? Nah, gitu kan. Kan ini kan kalau bank syariah kan baru namanya, kan? Dengan yang dibahas tadi itu adalah asasnya. Kayak jual beli, ternyata barangnya kayak jual, kan? Tapi dia dengan itu jual beli. Jadi nampaknya jual beli, tapi tetap utang piutang dengan cara riba. Nah, ini bank bank syariah. Jadi kan dibahas bukan konvensional, sudah boleh dibahas lagi. Tinggal mau apa aja orang melakukannya. Kemudian bank syariahnya ini yang saya tanyakan. Tuh, jadi yang ditanyakan apakah bank syariah itu termasuk daripada melakukan amalan ribawiyah begitu, muamalah ribawiyah ataukah tidak? Tentunya di dalam kaidah agama kita, ya, bahwasannya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu ada bagian dari penggambaran sesuatu tersebut. Sedangkan seseorang di saat dia tidak mengetahui gambaran sesuatu, maka dia tidak bisa menghukumi. Dalam perkara ini terus terang, saya secara pribadi belum tahu menahu tentang seperti apa perbankan yang disebut dengan bank syariah. Jadi asal daripada muamalah dalam perbankan yang apa namanya bentuknya adalah syirkah, ya. Apabila di situ terpenuhi unsur-unsur daripada syirkah yang syar'i, apakah bentuknya itu syirkah mudharabah ataupun yang lain, kalau terpenuhi unsur-unsur secara syar'i maka diperbolehkan. Kalau tidak terpenuhi maka di situ akan terjatuh ke dalam berbagai macam mahdzurah, ini diantaranya adalah riba. Sehingga perlu untuk adanya penggambaran yang jelas untuk bisa menentukan hukumnya. Sedangkan kita tidak tahu. Untuk saat ini, ya, saya secara pribadi tidak mengetahui. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin demikian Pak Rawi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau tanya kan, kaitannya dengan apa yang sudah saya ingat dan saya pahami yang kemarin pada pengajian yang awal berkaitan dengan aib. Masalahnya siapa saja yang buka aib dari saudaranya sama adanya dimakan bangkai, itu itu. Apalagi kalau aib itu nyata-nyata terbukti itu bahkan lebih dosa. Jadi akan sendiri bahkan dosanya itu kalau campur dengan air samudera itu akan berbau semuanya. Nah, seperti itu. artinya saya mendengarkan kok sulit main. Kemudian yang saya tanyakan, apa katanya, apa beda antara aib dengan kemaksiatan atau mungkar? Padahal Rasulullah SAW dan sebagainya jelaskan di situ, kalau ada kemaksiatan maka segala dengan tanganmu. Jika kamu tidak mampu maka dengan lisanmu. Jika kamu tidak mampu maka berdoalah dan berdoalah dan sesungguhnya adalah kemampuannya. Kurang lebih seperti itu. Kaitannya dengan kemaksiatan yang dilakukan mungkin keluarga, mungkin kita dengan kekuasaan datang yang tidak mampu. Tapi masyarakat bagaimana? Terus kalau dia melakukan dengan sebuah kekuasaan atau penguasa, terus habis tadi pengamalannya seperti apa dalam situasi yang sekarang? Terima kasih. Itu yang saya tanyakan karena itu bagian dari sunnah Rasul, dan siapa yang dapat sunnah Rasul maka akan termasuk orang yang berperilaku dan insya Allah akan masuk surganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sinten nggih asmanipun? Pak Kardi. Nggih. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Kardi tadi pada pelajaran kita yang telah lewat adalah tentang ghibah. Ya, terjawab tentang aib. Itu tentang ghibah. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang salah satu istri Rasul yang lain bahwasanya dia itu apa namanya? Qasirah, pendek, ya kan? Pendek. Maka Rasul menyatakan laqad qulti kalimah law muzijat bima ibahr la mazajat. Engkau telah mengatakan satu kalimat, jika kalimat tersebut dimasukkan ke dalam air laut maka akan merusaknya. Ini sabda Rasulullah ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat ini memang benar ada pada diri orang yang dibicarakan itu ghibah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apabila sesuatu itu ada pada saudaramu maka itulah ghibah. Kalau tidak ada maka itu adalah fitnah, kedustaan, dustaan. Lau kana fi akhika ma taqul faqad tabta, kata Rasul. Kalau ada apa yang kamu ucapkan itu maka kamu telah berghibah. Kalau tidak ada maka faqad bahta, kamu telah memfitnahnya. Ya fitnah tentunya lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah saja sudah sedemikian rupa mengerikan dosanya, apalagi memfitnah saudaranya dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Kemudian perkara yang tidak apa tadi itu, perkara yang tidak ada pada saudaranya tadi, atau perkara yang itu merupakan sesuatu yang dikatakan ghibah apabila saudaranya itu mendengarnya dalam keadaan dia, kalau seandainya tahu maka dia tidak suka, itulah ghibah. Apakah dalam perkara fisik ataukah dalam perkara yang lainnya, dalam urusan dunia ataupun dalam agama, dalam masalah agama sama. Seseorang melakukan satu kemaksiatan ya, kalau kemaksiatan tersebut tidak dilakukan dengan terang-terangan maka itu aib, nggak boleh disebarluaskan. Seseorang mengetahui aib pada saudaranya nggak boleh disebarluaskan. Menasehati beda dengan menyebarluaskan. Nasehati ya, tahu kita ada aib kepada si fulan ini melakukan satu kemaksiatan, kita datangi fulan, kita nasehati karena dia melakukannya tidak terang-terangan. Berbeda dengan orang yang melakukan terang-terangan. Orang yang melakukannya terang-terangan dia sendiri telah membuka aibnya, tidak ada yang dia sembunyikan, dia melakukannya dengan terang-terangan. Mabuk di jalan-jalan misalnya, kita katakan fulan pemabuk, boleh atau tidak? Dia memang pemabuk. Ya, berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu di dalam rumahnya ataupun sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya, kebetulan kita kok melihatnya, maka yang seperti ini harus ditutupi, tidak boleh disebarluaskan. Tetapi kalau kita bisa menasihati, kita nasihati. Kalau tidak, kita sampaikan kepada orang lain, boleh dalam rangka untuk memberikan nasihat ya. Boleh dalam rangka apa? Untuk memberikan nasihat, bukan untuk ngumbar daripada aib saudara kita. Adapun hadis yang diisyaratkan tadi oleh Pak Kardi, yakni ila mangkana minkum man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisan, fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, yakni dengan mendoakannya. maka ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas, karena ini kemaksiatan terlihat oleh kita, iya kan? Kalau kita mampu, ya kita cegah dengan kemampuan kita tadi, dengan tangan kita. Kalau tidak, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak, maka dengan hati kita, kita berdoa. Demikian pula, seandainya kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa, bukan bentuk daripada nasihat di saat kemudian seseorang menyampaikannya di muka umum, belum tentu sampai kepada pemerintah, penguasa, belum tentu sampai, ya kan? Sedangkan masyarakat yang sudah mendengarnya otomatis benci kepada penguasanya. Coba bayangkan kalau setiap orang seperti itu. Sedangkan Rasul SAW telah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Bukan dibiarkan, kalau membiarkan juga salah. Ya, ada cara-cara menasihati penguasa yang dibenarkan di dalam Islam. Kalau kita punya kemampuan untuk kesana, sampaikan kepada penguasa tersebut, berikan masukan dengan niat baik loh, bukan untuk kemudian menjatuhkan, ya kemudian ingin istilahnya ya, berpolitik praktis dan sebagainya, bukan. Sekedar ingin menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Itu ada. Kalau kita tidak ada link untuk bisa kesana, berarti layak stati. Fa'ilam tastati fa'bi lisan. Fa'ilam yastati fa'bi qalbi. Tidak mampu dengan lisan kita, tidak bisa menyampaikannya, maka dengan hati kita doakan kebaikan dan sebagainya. Itu penerapannya. Seandainya kemudian setiap orang paham terhadap faedah-faedah seperti ini, niscaya negeri ini akan menjadi negeri yang sejahtera. Tetapi disebabkan karena banyak kepentingan sehingga manusia, ya, sehingga ya, bangsa kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling membuka aib, saling menyalahkan. Apapun yang dilakukan, ya, jangankan seperti sekarang Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, ya, Presiden kita, semoga Allah menjaga beliau, ya, dan memberikan hidayah kepada beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kurang apa juga, manusia terbaik umat ini. Tetapi apakah tidak ada yang mengkritik? Coba dijawab, apakah tidak ada yang mengkritik? Abu Bakar dikafirkan bahkan sama Khawarij, betul? Ya, dikafirkan bahkan, ya, diperangi beliau. Umar juga demikian, dibunuh, meninggal dunia karena dibunuh beliau, Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dibunuh oleh Khawarij. Jadi kalau istilahnya standarnya adalah standar manusia baik dan buruk, tidak ada yang baik. Jadi setiap siapa saja menjadi penguasa akan terjadi chaos, kerusakan, karena pandangan satu orang beliau baik, yang lain mengatakan beliau jahat. Tidak akan terjadi kedamaian. Sehingga Islam mengajarkan kepada penguasa, kepada kita rakyat, bersikap baik kepada penguasa, mendoakan kebaikan. Kebaikan penguasa menjadi kebaikan kita. Rusak penguasanya, ya rusak juga masyarakatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.